Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi wa Sahbihi wa Sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Materi terakhir kita masih tentang hak yang ketiga sesama muslim, yaitu masalah nasihat. Ya, masalah nasihat. Pembahasan kita tentang nasihat terakhir tentang objek nasihat. Ada berapa objeknya? Berapa? 5. Ya. Hari ini insyaallah kita akan berpindah kepada pembahasan yang lainnya, masih tentang nasihat, adalah tentang hukum nasihat. Hukum nasihat, hukumnya ini wajib apa sunnah? Kalaupun wajib, fardu ain atau fardu kifayah? Kalau wajib berarti andai tidak dilakukan maka kita berdosa. Ada resikonya. Jadi ketika kita menentukan hukumnya apa, itu ada resikonya. Kalau dikatakan wajib, andai ditinggalkan dan kita mampu maka kita dosa. Kalau sunnah, ya sekedar tidak dapat pahala. Para ulama kita berbeda pendapat di dalam menentukan hukum nasihat. Sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nasihat itu hukumnya adalah fardu ain. Apa hukumnya? Fardu ain. Apa fardu ain? Masing-masing dari kita harus memberikan nasihat. Seperti sholat, sholat itu hukumnya fardu ain. Enggak boleh nitip. Enggak boleh nitip. Nyong titip ya salatnya ya. Enggak bisa. Karena masing ain itu masing-masing. Jadi fardu ain itu wajib atas masing-masing individu muslim. Itu arti dari fardu ain. Ini pendapat yang pertama. Enggak boleh nitip nasihat. Dia yang harus menyampaikan nasihat. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Hazm. Pendapat yang kedua mengatakan wajib tapi fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah maknanya apa? Maknanya fardu kifayah seandainya sudah ada yang menjalankannya maka kewajiban tersebut gugur atas orang-orang yang lainnya. Contoh misalnya di masjid ini ya, jumlahnya ada katakanlah 100 atau 200 orang. Ada orang mabok di depan masjid. Kalau sudah ada satu yang ngingetin, berarti yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Alias yang lainnya sudah enggak dosa kalau enggak mengingatkan. Yang penting sudah ada satu yang mengingatkan. Ini namanya fardu kifayah. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang mengatakan kadang wajib, kadang sunnah. Kadang apa? Wajib, kadang sunnah. Ngelihat apa? Sikon. Ngelihat sikon. Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dari tiga pendapat ini yang lebih kuat yang mana Ustaz? Milih yang mana? Satu, dua, apa tiga? Yang sikon aja ya. Bukan masalah milih sekarang. Mana yang kira-kira lebih kuat? Yang lebih dikuatkan oleh dalil itu mana? Wallahu a'lam bissawab. Dari tiga pendapat ini, kalau misalnya kita cermati dalil-dalil yang mereka bawakan, itu kami memilih pendapat yang mengatakan hukum asalnya itu fardu kifayah. Hukum asalnya fardu kifayah, cuman dalam beberapa kondisi bisa berubah menjadi fardu ain. Saya ulangi, kesimpulannya hukum nasihat itu adalah apa? Fardu kifayah. Tapi dalam beberapa kondisi dia bisa naik hukumnya menjadi fardu ain. Dalam kondisi apa saja fardu ain? Ya. Sekurang-kurangnya ada tiga kondisi di mana hukum nasihat itu akan naik dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sekurang-kurangnya ada berapa kondisi? Tiga kondisi. Hukum asalnya fardu kifayah, dalam beberapa kondisi bisa naik menjadi fardu ain. Kapan? Satu, kalau kita diminta untuk menyampaikan nasihat. Kalau apa? Kita diminta, tolong dong nasihati saya. Dalam kondisi seperti itu, maka fardu ain, wajib bagi Anda untuk menasihati dia. Kenapa? Karena itu haknya seorang muslim. Sebagaimana yang hadis kita baca dalam Bulughul Maram, hadis riwayat Muslim, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada 6. Yang ketiga, idzastan sahaka fansah lahu. Hak yang ketiga, kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ini perintah. Perintah dari Nabi SAW. Dan yang namanya perintah di dalam nas Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, setiap ada perintah itu bermakna wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang memaknai perintah itu sebagai sunnah. Contoh seperti ini. Ada perintah dalam Al-Quran, aqimis sholata. Apa artinya? Tegakkanlah sholat. Berarti sholat hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena ayatnya bunyinya perintah. Kecuali sholat sunnah. Namanya juga sholat sunnah. Makanya sunnah. Kenapa kok sholat sunnah, sholat duha jadi sunnah, tidak wajib, padahal perintah awalnya adalah wajib? Maksudnya perintah untuk sholat itu wajib karena ada dalil lain. Dalil lainnya Nabi SAW kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak sholat duha. Berarti sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Sama dengan kondisi yang pertama ini. Nabi SAW mengatakan kalau ada saudaramu minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ini perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib. Dan setahu kami tidak ada dalil yang menunjukkan merubah hukum ini dari wajib menjadi sunnah. Makanya ini penting. Ya, kalau ada orang konsultasi sama panjenengan, saya punya masalah gini dong, tolong saya dikasih masukan. Kalau jenengan mampu dan jenengan tidak memberikan nasihat itu kepada dia, maka dosa. Karena hukum ini fardu ain. Ini kondisi yang keberapa? Yang pertama. Kondisi yang kedua, adalah ketika kita melihat kemungkaran dan tidak ada yang mengingkarinya. Meneng kabeh. Melihat kemungkaran dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib bagi kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kecuali kalau efeknya bisa lebih besar, dampak buruknya lebih besar. Contohnya, kalau kita mengingkari, maka kita akan pulang tinggal sandal, tinggal nama. Itu baru. Tapi kalau misalnya cuma karena pakai wuh, orang kepenak, misal contoh nih, contoh. Lagi rapat. Dipimpin oleh bos dan anggota. Anggotanya pada tahu semuanya apa yang dilakukan oleh bosnya. Di tengah-tengah rapat, bosnya minum. Tapi pakai tangan kiri. Saya enggak usah praktek ya. Minum pakai tangan kiri. Ini mungkar atau tidak? Mungkar. Tapi kan yang melakukan bos. Yang lainnya pada senggol-senggolan. Kobaelah saya ngomotakan. Pinggirnya kobaelah. Dalam kondisi seperti itu, kalau tidak ada satupun yang mengingatkan, maka semuanya akan kena dosa semuanya. Harus ada satu minimal yang melakukan itu. Dan fardu ain saat itu, kalau tidak ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan. Tentunya tidak harus di forum. Nanti kita akan jelaskan etika adab memberikan nasihat, salah satunya adalah tidak di depan umum. Jadi maksud saya itu adalah nanti ada yang mendekati bosnya suatu saat, mungkin mengatakan, "Nun sewu, Pak Bos, tangannya lagi sakit apa?" Ya gimana lah caranya jenengan lebih paham gimana yang kira-kira tidak menyinggung perasaannya si bos tadi. Ini kondisi yang keberapa? Yang kedua. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah. Ini perintah atau bukan? Perintah. Dan tadi kita sudah bahas perintah itu kalau ada dalam nas Quran atau hadis, hukum asalnya perintah itu bermakna wajib kecuali ada dalil lain yang merubah hukum itu jadi sunnah. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah ketika kita mengetahui suatu bahaya. Ketika kita mengetahui suatu bahaya yang bahaya itu tidak diketahui oleh orang lain. Saya ulangi, ketika kita mengetahui suatu bahaya dan bahaya itu tidak diketahui sama orang lain. Contohnya apa ya? Contoh, misalnya ya, dalam masalah dunia contohnya. Panjenengan punya atau rumahnya dekat danau. Rumahnya dekat danau. Danaunya indah sekali. Dan di situ panjenengan sendirian. Sama keluarga tok misalnya. Di situ gak ada orang lain. Di tengah hutan, danau. Dan jenengan tahu. Di danau itu ada buayanya. Atau ada ular anakondanya. Ada gak ya ular anakonda? Apa cuma di film tok ya? Ya. Kok kemudian ada orang hiking dari kota. Ya, hiking. Indah kelihatan, senang banget, pengen renang di situ. Dan yang tahu cuma jenengan. Saat itu maka hukumnya apa? Fardhu ain. Wajib bagi jenengan untuk mengingatkan orang tersebut. Masalah dia nerima atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Yang penting sudah mengingatkan. Masalah dia mengatakan, landean lagi turun dean bayane. Ya terserah dia itu. Dia pengen nyoba ya silahkan. Ya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ini kondisi yang keberapa? Ketiga. Jadi kita ulangi. Yang insya Allah lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan nasihat itu hukumnya apa? Fardu. Nasihat itu hukum asalnya apa? Fardu kifayah. Kecuali dalam beberapa kondisi, antara lain tiga. Yang pertama, ketika kita diminta untuk menyampaikan nasihat. Kondisi yang kedua, ketika melihat kemungkaran dan tidak ada yang mengingkari serta tidak mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Yang ketiga, ketika kita mengetahui bahaya, yang bahaya itu tidak diketahui oleh orang lain. Sudah. Selesai pembahasan tentang hukum nasihat. Sekarang kita memasuki pembahasan yang panjang. Apa kira-kira? Adab nasihat. Ya. Dan ini entah berapa pertemuan. Ya. Seperti dulu ketika kita nyampaikan adab apa ya? Salam. Ya. Kita awali dengan menyampaikan adab nasihat. Amat disayangkan. Banyak di antara kita ini atau di antara kaum muslimin, alhamdulillah, semangat menyampaikan nasihat. Ini sebuah fenomena yang menggembirakan. Akan tetapi, kadang-kadang sebagian dari semangat itu tidak diiringi dengan ilmu yang cukup. Sehingga terkadang nasihat yang disampaikan karena tidak didukung dengan ilmu yang cukup alias tidak memperhatikan etika, malah jadinya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keributan, menimbulkan polemik yang tidak selesai-selesai, menyita perhatian orang satu Indonesia atau bahkan orang satu dunia. Maka nasihat itu wajib seperti yang tadi kita sampaikan, apalagi dalam beberapa kondisi. Akan tetapi Nabi kita SAW itu bukan cuma memerintahkan kita untuk kasih nasihat, tapi Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita etikanya. Sayangnya tidak sedikit orang ketika menyampaikan nasihat itu etikanya tidak diperhatikan. Alasannya sing penting mbok menyampaikan. Loh, nek padane sing penting menyampaikan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih bahasa ketika akan memberikan nasihat? Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cara-cara ya, menyusun bahasa, bikin perumpamaan supaya orang itu mau menerima? Kalau misalnya hanya sekedar yang penting menyampaikan, Nabi SAW akan menyampaikan sholat, orang sholat melebu neraka, rampung. Apakah seperti itu Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk sholat? Nabi SAW caranya banyak banget. Kadang-kadang Nabi pakai perumpamaan. Nabi pernah mengatakan ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darihi syai. Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya lagi kumpul-kumpul pengajian atau lagi duduk-duduk, Nabi berkata, wahai sahabatku, menurut kalian ini kalau ada orang di depan rumahnya ngalir sungai, kemudian dia di situ mandi sehari 5 kali, kira-kira masih tersisa kotoran di tubuhnya enggak? Para sahabat langsung mengatakan, la yabqa min dharihi syai. Ya jelas tidak wahai Rasul. Sehari mandinya berapa kali? 5 kali. Jadi kan berapa kali? 2 lah. Ya. Minimal 2 di Indonesia, negeri tropis. Ya. Gampang keringetan. Kalau di Arab, jarang-jarang mandi. Kenapa jarang-jarang mandi? Bukan karena airnya jarang, airnya banyak. Karena gak terlalu perlu mandi. Kenapa bisa demikian? Ya, karena keringatnya itu langsung menguap. Gak lembab kayak kita. Kalau kita kan sehari saja baju, itu sudah keringetan. Kalau di sana enggak. Kalau di sana itu jarang keringetan. Sehingga tubuh itu ya gak mandi seminggu pun ya biasa aja. Ini saya itu ngomong berdasarkan pengalaman. Jadi saya itu bukan katanya. Ya. Jadi mandinya itu seminggu sekali, hari Jumat. Tapi gak bau. Tapi tetap ganti. Ganti baju. Ya. Berapa hari, dua hari, satu hari ganti tetap. Akan tapi gak bau. Beda di Indonesia. Coba aja di Indonesia gak mandi seminggu. Nah ini Nabi SAW berbicara dengan para sahabatnya. Kalau misalnya ada orang sehari mandi lima kali, gimana? Sisa kotoran enggak? Kata para sahabat, ya tidak wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَيَ. Itulah perumpamaan sholat lima waktu. Yang dengan sholat lima waktu itu, orang akan dihapuskan dosa-dosanya sama Allah. Seperti dibersihkannya tubuh dari apa tadi? Daki kotoran. Lihat Nabi SAW menyampaikan nasihat. Kan pakai cara. Yeah. Pakai etika. Tidak sekedar sampaikan. Terima ya ngono, orang diterima ya ngono. Kok ketemu bayi nang akhirat, nyono surga, kok nang neraka. Subhanallah. Apa seperti itu menyampaikan nasihat? Ada etikanya. Lihat Nabi kita SAW itu bukan yang penting itu sampaikan. Betul, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat, betul. Akan tetapi ada nas-nas lain, dalil lain, Quran, hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu ketika menjalankan perintah-perintah Allah itu menggunakan etika dan adab. Sudah. Adab yang pertama. Dan ini adalah adab yang paling penting. Bahkan ini adab yang paling pokok. Apa kira-kira? Ikhlas. Apa? Ikhlas. Pembahasan ikhlas itu di semua pembahasan masuk. Masalah sholat pertama kali bahas apa? Ikhlas. Masalah puasa ikhlas. Haji ikhlas. Zakat ikhlas. Salam ikhlas. Semuanya ikhlas itu masuk. Sampai ketika menyampaikan nasihat pun adab yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Kenapa ikhlas? Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah. Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah, dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi berapa syarat? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam menyampaikan nasihat itu maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita menyampaikan nasihat murni semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Ingin mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ingin yang lain-lainnya. Bukan karena urusan duniawi atau tendensi duniawi. Enggak. Jadi kayak yang tadi itu nyampaikan negur bosnya. Ya, itu bukan karena siapa ngapa kok gajiku jadi mundak. Nah, malah jadi ini mudun. Karena gak ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu maksudnya mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada kepentingan yang lainnya. Dan juga diantara makna ikhlas di dalam menyampaikan nasihat adalah kita ingin dari nasihat yang kita sampaikan si fulan ini menjadi lebih baik dan meninggalkan kesalahannya. Sehingga tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika si fulan ini setelah dinasehati tambah baik. Ini adalah adab yang pertama. Dan ketika seorang ikhlas di dalam menyampaikan nasihat, dia akan untung dunia akhirat. Dunianya untungnya apa? Nasihatnya gampang diterima. Nasihatnya gampang diterima. Keuntungan akhiratnya apa? Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin. Terus apa? Illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawasau bilhaq. Kalau orang pengin selamat dari kerugian, pengin masuk surga, harus tawasau bilhaq. Sampaikan nasihat kepada orang lain. Ini keuntungan ukhrawinya. Keuntungan duniawinya, nasihatnya akan mudah diterima. Kenapa? Karena orang yang dinasehati itu bisa merasakan ketulusan hati kita ketika kita menyampaikan nasihat. Makanya ada seorang ulama pernah dicurhati. Pernah dicurhati seorang juru dakwah. Ulama didatangi sama juru dakwah. Dia curhat kepada ulama yang bernama Muhammad ibn Wasi'. Seorang ulama namanya Muhammad ibn Wasi', beliau wafat pada tahun 127 Hijriah. Jadi abad kedua Hijriah, ulama besar. Juru dakwah itu mendekati Muhammad bin Wasi' sambil berkata, "Wahai fulan, kenapa ya? Kalau saya ngisi pengajian, saya menyampaikan nasihat, kok saya perhatikan orang-orangnya enggak pada tersentuh? Saya perhatikan orangnya enggak pada tersentuh. Saya sudah ngomong sampai bahasa kita itu sampai berbusa-busa. Tambah berbusa-busa malah tambah pada ngantuk. Enggak pada tersentuh, enggak kelihatan mereka itu menerima nasihat saya. Kenapa?" Kata Muhammad ibn Wasi', "Wahai fulan, menurut saya sumber permasalahannya itu di antum. Sumber permasalahannya itu di dalam diri juru dakwahnya." "Duh, kok bisa?" "Iya." Kata Muhammad ibn Wasi', "Fa innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb." Nasihat itu kalau keluarnya dari hati, masuknya kemana? Masuknya ke hati. Jadi kalau misalnya panjenengan ngajar nih ya, para guru, para ustadz, para kiai, orang tua, kalau kasih nasihat kepada anak, kepada murid, kok kayane nasihatnya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, ya, alias dianggap kayak angin lalu saja. Coba jangan buru-buru nyalahkan siapa? Muridnya atau anaknya atau santrinya. Jere ngapa, jere sapa, yang salah itu kita. Kita itu mengasih nasihatnya cuma dari mana? Lisan toh. Enggak sampai ke hati. Loh, bagaimana usah supaya sampai ke hati? Ya diatur. Jadi ketika akan menyampaikan nasihat itu, kita mempersiapkan kondisi batin kita. Seperti kita mau sholat itu loh. Panjangnya kalau mau sholat itu ngatur niat apa enggak? Apa sih penting asal melebu terus langsung sholat? Ngatur niat. Menjaga keikhlasan. Sama juga ketika kita akan menyampaikan nasihat, kita berusaha untuk mengatur niat kita. Ya wis ikhlas apa urung? Guru ketika masuk kelas itu bukan sekedar menyampaikan materi, selesai, keluar. Enggak. Ketika akan masuk kelas mengatur niat, saya sudah ikhlas apa belum ya? Kalau belum diperbaiki dulu niatnya. Lah nek ora pik sudah diperbaiki enggak baik-baik Ustaz, gimana Ustaz? Apa orang mulang baik? Ya enggak. Tetap ngajar sambil apa? Sambil berusaha. Jadi adab yang pertama ketika menyampaikan nasihat adalah harus apa? Ikhlas. Ketika seorang ikhlas, maka nasihatnya akan mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia nasihatnya akan lebih mudah diterima, di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ikhlas gimana Ustaz? Kalau enggak ikhlas rugi dunia akhirat. Di akhiratnya enggak dapat pahala. Bukan hanya enggak dapat pahala, malah dosa. Dosa iya. Yeah. Kenapa? Karena dia menjalankan ibadah tidak ikhlas. Makanya orang yang masuk neraka pertama kali berapa orang? 3 orang. Mujahid, orang jihad, ustadz, ya, mubalig, kemudian qari Quran, kemudian orang yang dermawan. Gara-gara apa semuanya? Gara-gara enggak ikhlas. Gara-gara enggak ikhlas. Makanya orang yang menyampaikan nasihat tidak ikhlas, dia akan rugi dunia dan di akhirat. Di akhiratnya dia tidak akan diterima ibadahnya, maksudnya ibadah yang dia sampaikan nasihat tersebut karena tidak ikhlas. Kemudian di dunianya tidak akan diterima. Contohnya enggak ikhlas itu bagaimana Ustaz? Ya tadi menyampaikan nasihat tapi tujuannya karena kepentingan duniawi. Pengen dapat macam-macam lah, bau-bau dunia kayak tadi itu. Atau yang lebih parah dari itu, menyampaikan nasihat dengan maksud untuk menjatuhkan rekannya. Atau mencemarkan nama baiknya atau mempermalukan temannya. Atau karena dorongan kecemburuan sosial. Karena sama-sama ditokohkan, karena sama-sama saingan mengejar sebuah jabatan. Wah, ini ada kesempatan. Ya. Melihat kekurangan saudaranya disampaikan di depan umum. Supaya temannya ini jatuh kedudukannya. Supaya jamaahnya pada bubar. Hati-hati. Ya. Ketika orang menyampaikan nasihat, motifnya seperti itu, ingin menjatuhkan temannya, ingin mencemarkan nama baiknya, ya, karena kecemburuan sosial dan seterusnya, sungguh orang-orang yang seperti ini terancam dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa, Ustaz? Cirinya orang-orang yang tadi menyampaikan nasihat karena ingin menjatuhkan teman dan seterusnya, cirinya, kalau pengen tahu cirinya, cirinya adalah ketika ngelihat temannya salah, seneng. Apa? Ketika ngelihat temannya salah, senang. Bahkan kalau dengar kabar si fulan salah, alhamdulillah. Ini cirinya. Dan orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 19. Apa ancamannya Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang keburukan itu tersebar di antara orang-orang yang beriman. Senang ketika orang beriman melakukan kesalahan. Bahagia, girang kayak menemukan harta karun. Ya. Yeah. Orang-orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Di akhirat ma'ruf, siksaan yang pedih di akhirat apa? Neraka. Di dunia apa, Ustaz? Di dunia. Lihat baik-baik sabda atau sebuah hadis yang akan saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, masih diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang bunyinya, la tudhhiris syamatata li akhika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu atas kesalahan saudaramu. Jadi kalau saudaramu salah, jangan senang. Kenapa? Fayarhamuhullahu wa yabtalik. Allah bisa jadi akan merahmati temanmu itu dan menguji kamu dengan kesalahan yang sama. Makanya na'udzubillah min dzalik, kalau temannya melakukan kesalahan jangan apa? Jangan senang. Jangan malah tepuk tangan hore. Ya. Jangan. Tapi kita harus sedih. Setelah sedih kemudian kita berusaha untuk menasihati dia. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Makanya seorang yang beriman ketika melihat saudaranya ada punya kesalahan, dia berusaha tutupi. Supaya apa? Supaya tidak tersebar, dinasehati. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Diceritakan oleh Ibnu Umar, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fanada bi sautin rafi'in. Pada suatu hari Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyampaikan nasihat dengan suara yang tinggi supaya didengar oleh para sahabat. Apa isi nasihat tersebut? Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdhil imanu ila qalbihi. Wahai orang-orang yang baru Islam lisannya, imannya belum masuk ke hati. Ini teguran keras dari siapa? Rasul SAW. Wahai orang yang baru ngaku apa? Islam, tapi imannya belum masuk ke mana? Ke hati. Apa kata Nabi SAW? La tu'dhul muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wa la tu'ayyiruhum. Dan jangan kalian mempermalukan mereka. Wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian suka mencari-cari kesalahan saudara kalian. Mencari-cari kesalahan gue kepriwe, anu wis ditutupi esi digoleti. Makanya di sini pakai kata aurat. Aurat itu sesuatu yang wis ditutupi esi dibuka-buka bae. Itu aib, aib itu diumpamakan oleh Nabi dengan aurat yang harusnya ditutupi, bukan malah dibeber, dibuka. Terus kalau ada orang yang suka mencari-cari aib saudaranya bagaimana? Wahai Rasul, fa innahu man tatabba aurata akhihi al-muslim tatabba Allahu auratahu. Sungguh siapapun yang berusaha mencari-cari kesalahannya saudara muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Pertanyaannya, Allah perlu enggak nyari-nyari kesalahan kita? Perlu enggak? Hah? Enggak perlu. Kenapa? Ya gak usah dicari, Allah tahu. Terus maksudnya apa? Apa maksudnya Allah cari-cari kesalahan kita? Maksudnya Allah akan membongkar kesalahan kita lebih dahsyat dibandingkan kita membongkar kesalahan saudara kita. Pengetahuan kita tentang kesalahan saudara kita sama pengetahuan Allah tentang kesalahan kita. Lebih banyak mana? Pengetahuan Allah tentang kesalahan kita. Kalau kita kan paling lihatnya 1, 2, 3. Sudah cuma 1, 2, 3 kita bongkar-bongkar, kita tambahi, kita bumbui, ben tambah asin, ben tambah pedes. Ya, biasalah yang gitu-gitu, berita itu selalu diapakan? Didramatisir. Supaya lebih apa? Lebih gayeng. Ya. Hati-hati. Orang-orang yang punya hobi seperti itu, Allah akan bongkar aib Anda. Dan sudah banyak contohnya. Dan seharusnya seorang muslim ketika ngelihat contoh-contoh itu di depan mukanya, di depan matanya, seharusnya dia itu ngambil pelajaran. Ya. Jadi kalau ada saudara kita yang terjerumus ke dalam lubang, jangan kita masuk ke lubang yang sama. Ya wis ngerti kancane kecemplung blumbang, melu nyemplung untuk nolong enggak apa-apa. Ini enggak pengin jajal kayak enggak pasti belum banget jero pura. Subhanallah, enggak usah. Ya. Allah akan bongkar kesalahan dia dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tatabba'a Allahu 'auratahu yafdahuhu walau kana fi jawfi rahlihi." Barang siapa yang Allah bongkar aibnya, barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar aibnya sekalipun aib itu dia tutup-tutupi rapat. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Hati-hati. Kita punya saudara, kita punya teman, ya. Apalagi kita punya ustaz. Apalagi kita punya ustadz, punya kiai, punya ulama. Ya namanya ustadz yang wajar lah, namanya salah, namanya juga manusia. Makanya perlu kita bikin pengajian ustadz juga manusia. Yeah. Ustadz itu bukan malaikat. Cuman kalau kita sudah tahu itu kesalahan, ngapain dibongkar-bongkar? Malah ada sebagian orang yang spesialisasinya itu nyari apa? Kesalahan. Nyari di internet, nyari di medsos, ya. Kemudian nyari di mana lagi. Nek ketemu seneng banget, kayak ketemu harta karun. Begitu ketemu, wah, alhamdulillah, kisih tegole dikawet wingi nggih. Gak cukup sampai di situ, sebarkan, kumpulkan, 1, 2, 3, 4, sebarkan. Dan mereka meyakini dengan seperti itu dapat pahala. Itu sulitnya di situ itu. Itu namanya syubhat. Anu keliru ngerasane bener, itu namanya syubhat. Rasane gue bener, makanya hari-harinya habis untuk itu. Jadi kalau majelis itu tidak di bumbui dengan ngomongin orang lain, itu kayaknya majelisnya itu kurang apa? Kurang gayeng. Ya, jadi ibarat masakan enggak pakai garam. Ya, orang nikmat. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan. Ya. Jadi kembali kepada masalah nasihat tadi, bahwa nasihat itu adab yang pertama harus disampaikan dengan ikhlas. Sudah habis waktunya, Ustaz? Ya. Sudah masuk? Sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan ba'da adzan insyaallah, sambil nunggu qomat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum kita buka pintu tanya jawab, saya ingin menyampaikan pengumuman yang pernah saya sampaikan kemarin di pengajian tafsir, bahwa untuk kajian rutin kita sirah Nabi SAW di mana? Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto untuk bulan ini sementara kita liburkan karena pertimbangan kesehatan. Mudah-mudahan bulan depan bisa berjalan kembali. Saya ulangi, untuk pengajian fikih sirah Nabi yang biasa dilaksanakan di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto setiap Ahad kedua, berarti Ahad besok tanggal berapa itu? Berapa? 12 ya, tanggal 12. Sementara kita liburkan karena pertimbangan kesehatan, semoga bulan depan bisa kita laksanakan kembali. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika kita menyampaikan nasihat, apakah hukumnya gugur ketika kita sudah menyampaikan, atau kita perlu menyampaikan terus sampai dia berubah? Ya, sampai dia berubah. Kalau memang dia itu masih melakukan kesalahan dan kesalahan itu masih terulang, maka kita tetap punya kewajiban untuk memberikan nasihat karena kesalahannya terulang, maka nasihatnya pun juga terulang. Ya. Hanya saja kita ini tidak punya kewajiban untuk membuka hati dia, karena itu tidak ada di tangan kita, alias itu di luar kemampuan kita. Kita cuma menyampaikan. Dan tentunya kalau kita ini betul-betul peduli dengan saudara kita, kita akan berusaha menyampaikan itu pakai cara yang beragam. Ya. Jadi misalnya, misalnya dengan plan A kok enggak diterima, maka kita bikin plan B. Dengan cara misalnya diingatkan dengan surga kok tidak terima, belum terima, besok pakai neraka, besoknya pakai apa lagi, pakai apa lagi. Jadi berusaha untuk meragamkan nasihat. Ya, bagus. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain melakukan kesalahan A misalnya, apakah pantas kita mengingatkan saudara kita padahal kita pun juga kadang-kadang masih melakukan kesalahan A? Gimana? Sampaikan enggak? Nasihati enggak? Gini ya. Misalnya, kita ngelihat saudara kita terlambat kesiangan. Kesiangan apa? Subuh. Kita nasihati, padahal kita sendiri kadang kesiangan. Sekarang saya tanya, kesiangan itu dosa atau bukan? Kesiangan dosa enggak? Ya tergantung. Karena apa? Karena malamnya nonton ya dosa. Ya, kecuali kalau malam karena sakit, karena apa itu lain masalah. Kecapean itu lain masalah. Tapi karena malamnya nonton bola, ya dosa. Karena gara-gara itu kemudian terlalaikan dari ibadah. Itu dosa bukan? Dosa. Jenengan tidak menyampaikan nasihat, dosa enggak? Dosa. Berarti kan numpuk-numpuk dosanya. Sudah dosa kesiangan, masih dosa tambah dengan tidak menyampaikan nasihat. Lah terus gimana Ustaz? Jenengan kesiangan dosa, menyampaikan nasihat pahala tidak? Pahala. Siapa tahu pahalanya bisa mengurangi dosa kita. Ustaz, apa itu nanti tidak masuk ke dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan, kebencian yang sangat besar bagi orang-orang yang menyampaikan sesuatu dan dia tidak mengamalkannya. Apa tidak masuk ayat itu? Tergantung. Apakah dia itu sengaja tidak menjalankan perintah agama atau karena dia kadang-kadang kalah dengan nafsunya walaupun dia sudah berusaha keras. Contoh berusaha keras. Ya, contoh berusaha keras. Sudah tahu dia ini kalau bangun agak sulit. Ada sebagian orang kan dengar azan tuh enggak bangun. Ada sebagian orang subhanallah kersek gitu bisa tangi. Anak tikus lewat ya tangi gitu. Ini ada sebagian orang sepur lewat orang tangi. Usaha dia apa? Ya, usaha dia apa? Usaha dia pasang beker. Bekernya pun bukan bunyi titit-titit-titit-titas. Bunyi beker yang bunyinya kring. Sudah beli. Taruh samping. Ternyata begitu kring, bluk. Oh, berarti besok jangan ditaruh dekat. Taruh di mana? Taruh di atas lemari. Ya. Ternyata belum bangun juga. Oh, perlu beker yang kedua. Itu namanya usaha maksimal. Jadi, ketika ada orang menyampaikan nasihat, kamu jangan kesiangan. Kita masih kesiangan, tapi kita sudah berusaha. Itu enggak masuk kita dalam ayat tadi. Ayat tadi berbicara tentang orang yang enggak peduli. Ya, pinternya cuma omdo, cuma omong doang. Dia enggak pernah memperhatikan dirinya, cuma nasihati orang tapi enggak pernah berusaha. Itulah yang masuk dalam ayat tadi. Wallahu taala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.